saat ku berteduh, ku untai doaku. Alam kesunyian, ku merindu suaramu. Kau peluk hatiku dalam hadiratmu, direlung jiwaku, ku mendengar suaramu. Haleluya, haleluya.